Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutkin amdan. Hal-hal yang membatalkan sholat berikutnya, termasuk dari hal-hal yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah berbicara. Berbicara dengan sengaja, amdan. Walau biikroh, walaupun hal itu dilakukan karena dipaksa orang lain. Jadi amdan ini lawannya adalah lupa ya. Lawannya adalah lupa atau tidak sadar bahwa sedang sholat. Jadi antara amdan dengan ikroh ini tidak berlawanan. Jadi seorang yang dipaksa untuk berbicara di saat sholat itu juga tergolong amdan. Biharfa ini ya, ucapan yang membatalkan sholat adalah bila yang diucapkan berjumlah dua huruf. Jadi ini batas minimal ya. Batas minimal kata yang membatalkan sholat adalah dua huruf. Jadi cukup mengucapkan dua huruf itu sudah bisa membatalkan sholat. Intawala ya, bila dua huruf itu diucapkan dengan berturut-turut, jadi antara satu huruf dengan yang lain tidak ada pemisah. Kamastad harohu syaikhuna, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Min wairi Quran, jadi dua huruf ini, ucapan yang berupa dua huruf ini mengecualikan Al-Quran. Kalau yang diucapkan berupa ayat Al-Quran, nanti akan ada penjelasannya tersendiri ya. Jadi pengecualiannya ada tiga di sini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua zikir, dan yang terakhir doa ya, doa. Min ghairi Qur'anin wa dzikrin au doa. Lam yuqsad biha mujarratu tafhim. Jadi tiga hal ini, tiga pengecualian ini dikecualikan bila memang tidak ada tujuan memahamkan. Tidak ada tujuan memahamkan orang lain ya. Jadi kalau ada tujuan memahamkan orang lain, ada tujuan berbicara orang lain, itu hukumnya juga sama, sama seperti mengucapkan dua huruf bisa membatalkan sholat. Contoh memahamkan orang lain adalah kakaulihi liman ista'zanuhu fidduhul udkhuluha bisalamin aminin. Jadi seperti ucapan musalli, dhamirhi ini kembali ke musalli, kepada seseorang yang meminta izin ingin masuk rumah. Jadi sholat di dalam rumah, kemudian ada orang ingin masuk, mengetok pintu, lalu untuk mengizinkan orang yang akan masuk tadi, seorang yang sholat membaca ayat udkhuluha, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan sejahtera dan aman. Jadi ini sebenarnya ayat ayat yang diberikan atau yang menceritakan orang-orang yang ada di dalam surga ya. Orang-orang yang ada di dalam surga itu sebelum dia masuk dia dipersilahkan untuk masuk dengan sejahtera dan aman. Tapi ayat ini juga bisa difahami untuk mempersilahkan masuk. Jadi kalau di tengah-tengah sholat membaca ayat Al-Quran, tetapi ayat itu dibaca ada tujuan memahamkan orang lain, ini bisa membatalkan sholat. Fa'in kosodal kiro'ah awi zikro wahdahu aw ma'atambihi lam tabtul. Nah, ini yang tidak membatalkan sholat ya. Jadi tiga hal ini, Al-Quran, zikir, dan juga doa, itu bisa membatalkan sholat kalau hanya mujarrad ini. Mujarrad ini artinya hanya ya. Kalau tujuannya hanya memahamkan saja, tetapi kalau tujuannya membaca, jadi membaca Al-Quran tujuannya memang untuk membaca Al-Quran, mengucapkan zikir tujuannya memang untuk mengucapkan zikir, tidak ada tujuan memahamkan, maka hal ini tidak membatalkan sholat ya. Atau tujuannya dua ya, tujuannya dua, membaca Al-Quran sekaligus mengingatkan. Tambih ini sama dengan tafhim ya. Jadi ini hanya beda kata saja, maksudnya sama. Tambih itu artinya memberitahukan orang lain ya, memberitahu orang lain sama seperti tafhim. Jadi kalau tujuannya dua, membaca Al-Qur'an sekaligus tambih atau zikir sekaligus tambih, ini juga tidak batal. Kemudian wakadha in atlaqo. In atlaqo ini mengucapkan tapi tidak ada niat apapun, tidak ada niat memahamkan, tidak ada juga niat membaca ya, tidak ada juga niat membaca. Jadi di dalam permasalahan ini ada empat penggambaran ya. Orang yang membaca Al-Qur'an atau zikir atau doa, ini ada empat penggambaran. Yang pertama adalah hanya niat memahamkan saja. Yang kedua niatnya memahamkan beserta yang kedua niat membaca atau zikir saja. Saya ulangi, yang pertama hanya niat memahamkan, yang kedua hanya niat membaca Al-Qur'an atau zikir, yang ketiga niatnya dua, yaitu mengingatkan beserta membaca Al-Qur'an atau zikir, dan yang keempat tidak ada niat apa-apa. Jadi hanya mengucapkan saja, tidak ada niat membaca ataupun niat yang lain. Alamako lahu jam'un mutaqaddimun. Khusus untuk penggambaran yang itlak ini, yang tidak ada niat apa-apa, ini ada perkhilafan ulama apakah membatalkan sholat atau tidak. Kalau menurut golongan ulama mutaqaddimun, ulama-ulama yang dahulu yang datang setelah generasi tabi'in, penggambaran yang keempat ini hukumnya sama dengan yang ketiga, yaitu tidak membatalkan sholat. Lakinnallah di fitahkiki wadakoik albutlan. Akan tetapi di dalam kitab at-tahkik dan kitab ad-dakoik, ini kitab karangan Imam Nawawi, beliau menuliskan hal itu membatalkan sholat. Jadi menurut Imam Nawawi, empat penggambaran tadi, dua penggambaran batal, yaitu pertama dan terakhir, dan dua penggambaran yang lain tidak membatalkan sholat. Tapi menurut golongan ulama mutaqaddimun, yang membatalkan hanyalah satu, yaitu mujarradu tafhim, hanya memahamkan, yang tidak membatalkan tiga. Tiga yaitu niat membaca saja, atau membaca beserta memahamkan, atau itlak ya. Jadi itlak ini ada perkhilafan ulama seperti yang saya jelaskan tadi. Wa huwa al-mu'tamad. Penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan Taqoiq ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dijadikan sandaran. Wa ta'ti hadis suwarul arba'ah fil fathhi 'alal imami bil Qur'an. Empat penggambaran tadi, empat tadi ya, yaitu hanya niat memahamkan, hanya niat membaca atau dikir, kemudian niat memahamkan beserta dikir dan juga itlak, penggambaran empat tadi, itu juga berlaku untuk fathi alal imam. Fathi ini artinya mengingatkan ya, mengingatkan imam yang dia lupa bacaannya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat, imam lupa di sebagian ayatnya, kemudian diingatkan oleh makmum, diingatkan dengan membaca Al-Qur'an. Jadi ayat terusannya dibaca oleh makmum. Ya, makmum yang membaca Al-Qur'an untuk mengingatkan imam, ini apakah membatalkan sholat atau tidak? Nah, rinciannya ini sama seperti rincian masalah sebelumnya tadi, yaitu ada empat perincian ya, ada empat perincian. Awid zikri atau cara mengingatkannya dengan zikir, ini juga sama ya, mengingatkan imam dengan cara mengucapkan zikir, ini perinciannya juga sama seperti empat perincian sebelumnya. Wa fil jahri bitakbiril indikoli minal imami wal mubalig. Empat perincian ini juga berlaku di dalam membaca keras takbir perpindahan rukun, ya, takbir intiqal atau takbir perpindahan rukun yang dibaca oleh imam atau mubalig. Mubalig ini seorang yang menyampaikan suara imam. Jadi suara imam tidak terdengar oleh makmum, kemudian suara itu disampaikan oleh mubalig. Jadi pelantara antara imam dan makmum. Jadi imam dan mubalig di saat dia mengeraskan bacaan takbir intiqal, ini juga ada perincian 4 tadi. Jadi mengeraskan takbir intiqal ini bisa batal, ya, bisa batal bila diucapkan oleh imam dan mubalig kalau tujuannya hanya memahamkan saja. Kalau tujuannya hanya memahamkan saja. Jadi 4 perincian itu berlaku untuk beberapa penggambaran, ya, beberapa praktek. Wa tabtulu biharfa ini wallahu a'lamu bisawabi.